بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dari nikmat talabul ilmi wa nikmat al-ijtima' ala al-kitab wa sunnah dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka wajib bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mempelajari kitabullah Al-Qur'an. Dan telah kita ketahui semua keutamaan Al-Qur'an dan juga keutamaan mempelajari Al-Qur'an yang tidak perlu disebutkan lagi. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebaik-baik manusia. Dan juga diantaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Berkata para ulama bahwa termasuk dalam hadis ini, termasuk mendapatkan keutamaan al-khairiyah dalam hadis tersebut, orang yang mempelajari Al-Qur'an dari sisi memahami maknanya, mentadabburi maknanya, mengamalkannya, dan juga mempelajari cara membaca yang benar. Semuanya, kedua-duanya masuk dalam hadis tersebut. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Adapun terkait pelajarannya atau ad-dars tentang tajwid, mungkin ana banyak mengambil dari kitab yang berjudul At-Tajwid Al-Muyassar yang disusun oleh beberapa penyusun dan dipimpin oleh Syekh Dr. Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi. Tidak membaca semua dari kitab ini, namun banyak mengambil insyaAllah dari kitab ini. Dan mungkin waktunya dibagi membaca atau mengambil sedikit hukum-hukum dari kitab ini. Dan kemudian sisa waktunya untuk tatbik, praktek, membaca Al-Quran dengan benar. Baik, di sini disebutkan beberapa muqaddimah atau beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum memasuki makharijul huruf, sifatul huruf dan juga ahkamut tajwid yang lainnya. Disebutkan di sini ta'rifu at-tajwid. Ta'rifu at-tajwid. Pengertian tajwid, apa itu tajwid? Qala at-tajwidu في اللغة مصدر جود أي حسن، فهو بمعنى التحسين والإتقان. تجويد dalam al-lughah, dalam al-lughatul arabiyah, maknanya adalah jawada, atau diambil dari kata jawada yujawidu, maknanya adalah hassana yuhasinu, memperbaiki dan membaguskan. Fahuwa bima'na at-tahsin wal-itqan, maka tajwid maknanya adalah tahsin dan juga al-itqan, baik dan juga bagus. Ini dalam al-lughatul arabiyah, tajwid diambil dari kata jawada, maknanya hassana, memperbagus. Wa fil istilah, dalam istilah disebutkan ta'rifnya adalah ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'an min makhrajihi as-sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Tajwid dalam istilah ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'ani min makhrajihi as-sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ini pengertian tajwid dalam istilah ahlu tajwid. Ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'an min makhrajihi as-sahih, mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an dari makhrajnya yang benar, dari makhrajnya yang benar. Mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf yang ada di Al-Qur'an dari makhrajnya yang benar. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah, dengan memberikan pada huruf tersebut haknya dan mustahaknya. Akan dijelaskan nanti tentang pengertian ini. Mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf yang ada di Al-Quran dari makhrajnya yang benar, dengan memberikan pada huruf tersebut haknya dan juga mustahaknya. Nanti akan dijelaskan apa itu makhraj, apa itu haknya, dan juga apa itu mustahaknya. Thumma qala al-makhraju huwa mahallu khurujil harfi wa tamyizuhu an ghairih. Tadi disebutkan dalam pengertiannya, mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf yang ada di Al-Quran dari makhrajnya. Apa itu makhraj? Mahallu khurujil harfi wa tamyizuhu an ghairih. Tempat keluarnya huruf, dan juga yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini makhraj. Mahallu khurujil harf wa tamyizuhu an ghairih. Tempat keluarnya huruf dan yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Wal makan alladhi yakhruju minhu al harf imma muhaqqaq wa imma muqaddar. Dan tempat keluarnya huruf tersebut ada tempat yang muhaqqaq dan juga ada tempat yang muqaddar. Muhaqqaq itu jelas tempatnya, bisa ditetapkan. Kalau muqaddar tidak jelas tempatnya, tidak ada tempat tertentu. Ini makhraj, tempat keluarnya huruf dan juga yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Dan tempat tersebut ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Yang muhaqqaq itu tertentu tempatnya, yang muqaddar itu tidak tertentu karena luasnya tempat tersebut. Disebutkan tadi di pengertian tajwid, ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'an min makhrajihi as-sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah, dengan memberikan pada huruf tersebut haknya dan juga mustahaknya. Mengeluarkan huruf dari huruf-huruf Al-Quran dari makhrajnya yang benar. Makhraj telah kita ketahui tadi. Adapun huruf adalah sautun i'tamada ala makhrajin muhaqqaqin au muqaddar. Ini huruf. Huruf adalah sautun i'tamada ala makhrajin muhaqqaq au muqaddar. Suara yang bersandar pada makhraj tadi, baik makhraj yang muhaqqaq atau makhraj yang muqaddar. baik makhraj yang muhaqqaq atau yang muqaddar. Kalau makhraj tadi tempat keluarnya huruf, ada makhraj yang muhaqqaq, ada makhraj yang muqaddar, maka huruf adalah suara yang keluar dari tempat tersebut, yang bersandarkan pada tempat tersebut, baik tempat yang muhaqqaq atau tempat yang muqaddar. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar dengan memberikan pada huruf tersebut haknya dan juga mustahaknya. Haqqul harf, haknya huruf adalah sifatuhu al-lazimah allati la tanfakku anhu bihal. Haknya huruf adalah sifat-sifat yang lazimah. Nanti akan kita baca insyaAllah pada babnya tersendiri, bab sifatul huruf. Haknya huruf adalah sifat-sifat yang lazimah. Yang makna lazimah adalah la tanfakku anhu bihal. Sifat-sifat yang menetap pada huruf tersebut, tidak mungkin lepas dari huruf tersebut bagaimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya huruf tersebut. Seperti al-jahr dan juga al-syiddah, al-isti'la, al-qalqalah, dan yang lainnya. Ini haqqul harf. Haknya huruf adalah sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang selalu ada pada huruf tersebut, tidak mungkin lepas dari huruf tersebut, dimanapun tempatnya hurufnya, bagaimanapun keadaannya huruf tersebut. Seperti jahr dan juga syiddah. Nanti akan dibahas pada bab sifatul huruf. Misalkan al-jahr. Jahr adalah tertahannya nafas, tidak mengalirnya nafas. Contohnya huruf ba. Misalkan huruf ba memiliki sifat jahr dan juga syiddah. Sifat jahr dan juga syiddah. Dimanapun tempatnya ba, bagaimanapun keadaannya ba, berharokat atau tidak berharokat, selalu ada sifat ini, jahr dan juga syiddah. Qul a'udhu bi rabbil falaq, bi rabb. Tertahan nafas, tertahan suara. Jahr, syiddah. Atau diberhentikan padanya. Tabbat yada abi lahabin watab. Tertahan suara, tertahan nafas. Dimanapun tempatnya, maka sifat-sifat itu ada pada huruf tersebut. Bagaimanapun keadaannya, berharokat atau tidak berharokat, di tengah atau di akhir atau di awal, sifat itu selalu ada. Maka ini sifat yang lazimah. Maka ini disebut dengan haqqul harf, haknya huruf tersebut. Maka tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, dari makhrajnya yang benar, dengan memberikan pada huruf tersebut haknya, sudah kita ketahui tadi, dan juga mustahaknya. Apa itu mustahaqqul harf? Apa itu mustahaknya huruf? Mustahaqqul harf sifatuhu al-aradiyah an-nashi'ah 'an as-sifatil lazimah. Sifat atau mustahaqqul harf, mustahaknya huruf adalah sifat-sifat yang aradiyah. Sifat-sifat yang aradiyah. Apa itu sifat aradiyah? An-nashi'ah 'an as-sifatil lazimah, yang datang selain dari sifat-sifat lazimah tadi. Atau sifat aradiyah adalah ma ya'rudu lil harfi fi ba'd al ahwali duna ba'd. Sifat-sifat aradiyah yang disebut dengan mustahaknya huruf adalah sifat-sifat yang muncul pada huruf tersebut dalam satu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain. Seperti sifat pada huruf ra. Huruf ra terkadang tebal, terkadang tipis. Terkadang tafkhim, terkadang tarqiq. Tafkhim itu tebal, tarqiq itu tipis. Namun sifat tafkhim dan juga tarqiq pada huruf ra ini tidak selalu menetap pada huruf tersebut, pada huruf ra. Terkadang ada, terkadang tidak ada. Terkadang tebal, terkadang tipis. Terkadang tafkhim, terkadang tarqiq. Maka ini sifat yang disebut dengan sifat aradiyah. Seperti misalkan ra yang berharokat fathah dibaca tebel, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ra-nya tebal. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Ketika berharokat kasroh dibaca tarqiq tipis. Min syarril waswasi. Maka ini sifat aradiyah. Sifat aradiyah yang muncul pada huruf tersebut, datang pada huruf tersebut dalam satu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain. Berbeda dengan haknya huruf tadi, yaitu sifat lazimah yang selalu ada pada huruf tersebut, tidak mungkin lepas dari huruf tersebut bagaimanapun keadaannya. Adapun sifat arabiyah adalah sifat yang terkadang ada, terkadang tidak ada sesuai dengan keadaannya. Nanti ini semua akan dipelajari insyaallah dalam bab sifatul huruf. Ini pengertian tajwid, mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an dari makhrajnya yang benar. Sudah kita ketahui tadi apa itu huruf dan apa itu makhraj, dengan memberikan pada huruf tersebut haknya dan juga mustahaknya. Apa itu haknya? Sifat lazimah, sifat yang selalu menetap. Mustahaknya sifat yang terkadang ada, terkadang tidak ada. Sifat aradiyah. Ini pengertian tajwid, bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik, kemudian hukum dari mempelajari ilmu tajwid atau hukum at-tajwid. Qala al-hukmu 'ala at-tajwid yakhtalifu tab'an li aqsam at-tajwid. Hukum terhadap tajwid berbeda sesuai dengan pembagian tajwid. Sesuai dengan pembagian at-tajwid. At-tajwidu qisman. Tajwid ada dua bagian. Yang pertama adalah al-qismu an-nazari. Yang pertama adalah al-qism an-nazari. Tajwid secara teori. Secara teori. Maka ini hukumnya disebutkan di sini. Hukmuhu fardu kifayah idza qama bihi man yakfi saqad al-ithm wal haraj 'anil jami'. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajari dengan jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban pada yang lainnya. Dan juga disebutkan dalam kitab yang lain, kenapa tidak wajib mempelajari secara teori? Karena ada di sana, atau mungkin bisa seseorang membaca Al-Quran dengan benar tanpa mengetahui teori-teorinya. Seperti mendengarkan atau langsung mempraktekkan di depan orang yang mengajarkannya. Maka ini al-qism yang pertama, al-qism an-nadhari, tajwid secara teori. Hukumnya disebutkan di sini fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajari dalam jumlah yang cukup, maka yang lainnya tidak wajib. Tajwid yang kedua adalah al-qism at-tatbiqi. Al-qism al-amali atau at-tatbiqi. Bagian tajwid yaitu secara mempraktekkan dan juga mengamalkannya. Qala hukmuhu fardu 'ainin 'ala kulli qari'in. Hukumnya adalah fardu 'ain, wajib setiap orang yang wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an, maka wajib dengan tajwid. Hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Sawa'un qara'a min al-Qur'ani qalilan aw katsiran. Baik dia membaca Al-Qur'an sedikit atau membaca Al-Qur'an banyak, wajib dengan tajwid, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kemampuannya. Wa hadzal wujub thabitun bil kitab was sunnah wa ijma'al ummah. Kewajiban ini terdapat dalam dalilnya dalam Al-Kitab was sunnah dan juga ijma'. Ini hukum tajwid secara teori fardu kifayah, karena mungkin seseorang membaca dengan baik dan benar tanpa mengetahui teorinya. Adapun mengamalkannya, maka wajib bagi setiap orang yang membaca walaupun sedikit sesuai dengan kemampuannya. Kemudian disebutkan di sini dalil-dalil dari Alkitab, wasunnah dan juga ijma'. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah fi muqaddimatihi. Berkata al-Imam Ibnu al-Jazari, imam fi hadzal fan, imam dalam bidang ini, dalam bidang tajwid, al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah mengatakan dalam manzumahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Membaca dengan tajwid adalah hatmun lazim, kewajiban yang harus. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, athim, dia berdosa. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. Karena seperti itulah diturunkan Al-Qur'an dengan bacaan yang seperti itu. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan juga seperti itu dengan bacaan yang seperti itu sampai kepada kita melalui a'immatul qurra. Kemudian beliau mengatakan menjelaskan dua bait tersebut. Qala rahimahullahu taala wala syakka anna al-ummata kama hum muta'abbaduna bifahmi ma'ani al-Qur'ani wa iqamati hududihi muta'abbaduna bitashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi ala sifati al-mutalaqqah min a'immatil qurra' min a'immatil qira'ah al-muttasilah bil hadratin nabawiyyah al-afsahiyyah al-arabiyyah. Tidak diragukan lagi bahwa umat sebagaimana mereka beribadah dengan memahami Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an, maka mereka juga beribadah dengan membaca Al-Qur'an dengan mereka juga beribadah dengan membenarkan lafaz-lafaz, huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan sifat-sifat yang diambil melalui imam-imam qiraah yang sampai kepada hadratun nubuwah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lughatul arabiyah yang fasih. Jadi sama sebagaimana dipelajari sebagaimana at-ta'abbud, beribadah dengan mempelajari dengan memahami Al-Qur'an, maka dalam membaca Al-Qur'an dengan lafaz yang benar juga itu ibadah. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan memahami maknanya dan juga membaca huruf-hurufnya dengan baik dan benar. Dua-duanya termasuk dalam hadis tersebut. Kemudian beliau mengatakan wan nasu fi dzalika baina muhsin ma'jur wa musib athim au ma'zur. Dan orang-orang dilihat dari sisi ini mempraktikkan tajwid antara atau ada tiga golongan: muhsinun ma'jur, seorang yang baik dan dapat pahala insyaallah, wa musiun athim, dan orang yang jelek dan juga berdosa, atau yang ketiga ma'zur, orang yang mendapatkan uzur. Faman qadara ala tashihi kalamillahi ta'ala. Adapun yang pertama, golongan yang pertama, jelas insyaAllah muhsinun ma'jur adalah orang yang mempraktekan tajwid dengan benar sesuai apa yang datang melalui a'immatul qurra sampai kepada Nabi SAW. Adapun yang musi'un athim disebutkan di sini, faman qadara ala tashihi kalamillahi ta'ala bil lafzis sahih wa adala ila al lafzil fasid al-ajami aw an-nabati al-qabih. Barang siapa yang dia mampu untuk memperbaiki lafaz-lafaz dalam baca Al-Qur'an dengan lafaz yang sahih, dengan bahasa Arab yang fasih, kemudian dia berpindah atau tidak mau mempraktikkannya, namun dia membaca dengan lafaz yang rusak dari lafaz-lafaz ajam atau lafaz-lafaz yang jelek, istighna'an bi nafsihi, karena dia merasa cukup dengan dirinya, wastibdadan bi ra'yihi wa hadsihi, dan juga dia menyendiri atau merasa cukup dengan pendapatnya dan juga prasangkanya, atau wattikalan ala ma allafa min hifdhihi, atau dia bersandar dengan apa yang telah dia hafalkan walaupun dengan lafaz yang salah, wastikbaran anir ruju'i ila alimin yuqifuhu ala sahihi lafdhihi, atau dia takabur, dia sombong untuk merujuk kepada seorang alim yang memperbaiki lafaz-lafaz yang dia baca. Fa innahu muqassirun bila syak wa athimun bila raib, maka orang yang seperti ini adalah orang yang berdosa tanpa diragukan lagi, karena dia mampu untuk memperbaiki namun tidak mau karena sebab-sebab yang tadi disebutkan. Amma man kana la yutawi'uhu lisanuhu aw kana la yajidu man yahdihi ila as-shawab fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka yang ketiga ini, golongan yang ketiga adalah amma man kana la yutawi'uhu lisanuhu, adapun orang-orang yang tidak mampu lisannya, au kana la yajidu man yahdihi ila shawab, atau dia tidak mendapati orang yang memberikan atau mengajarkannya dengan bacaan yang benar, fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Baik, ini hukum at-tajwid. Dari sisi amalannya, mempraktekannya, ada yang muhsinun ma'jur, ada yang musiun athim, ada yang ma'zur, ada yang mendapat pahala dan ada yang berdosa sebagaimana yang disebutkan tadi karena dia mampu tapi tidak mau. Dan yang ketiga adalah ma'zur, mendapatkan uzur karena tadi tidak mampu lisannya atau tidak mendapati orang yang mengajarkannya. Fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang ketiga, di antara yang perlu diketahui adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Al-ghayah min ilm at-tajwid. Al-ghayatu min ilmi at-tajwid sawnul lisani 'anil lahni fi kalamillahi ta'ala. Adalah menjaga atau memperbaiki lisan, menjaga lisan dari kesalahan dalam kalamullah subhanahu wa ta'ala, dalam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki lisan atau menjaga lisan dari terjatuh dalam kesalahan dalam membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. وأداؤها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. Dan juga tujuannya adalah agar dapat membacanya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifrat wa la tafrit, tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa mengurang-urangi. Ala sifah al-mutalaqqah minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sifat yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuan dalam mempelajari ilmu tajwid. Saunul lisan 'anil lahn fi kalamillah ta'ala. Menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan juga agar dapat membacanya dengan bacaan yang sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurang-urangi. Maka apa ukurannya agar tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi? Disebutkan ala sifah al-mutalaqahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sifat yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui a'immatul qira'ah. apabila membaca dengan sifat sesuai dengan sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bacaan yang benar, la ifrat wa la tafrit, tidak ada berlebihan padanya dan juga tidak ada mengurang-urangi padanya. Kemudian di antara juga yang perlu diketahui adalah maratib at-tilawah. Maratib at-tilawah. Tingkatan-tingkatan dalam tilawatul Quran. Tingkatan-tingkatan dalam tilawatul Quran. Litilawati thalathu maratib. Pada tilawatul Quran ada tiga tingkatan. At-tahqiq, wat-tadwir, wal-hadr. Tahqiq, tadwir, dan juga al-hadr. Ada tiga tingkatan dalam tilawatul Quran. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga al-hadr. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah at-tahqiq. Diambil dari kata haqqaqa. Maknanya adalah bulughu haqiqati syai'. Mencapai hakikat sesuatu. Mencapai hakikat pada sesuatu. Ini at-tahqiq. Adapun secara istilah maknanya ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqah. Tahqiq, tilawatul Quran dengan derajat yang pertama atau tingkatan yang pertama tahqiq adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan pada huruf tersebut hak dan juga mustahaknya seperti yang tadi disebutkan. Ma'al qira'ati bi tu'adatin wa tmi'nan, dengan bacaan yang lambat dan tenang. Ma'al qira'ati bi tu'adah wa tmi'nan, dengan bacaan yang lambat dan juga tenang. Ini tahqiq. Wa yustahabbu al-akhdhu bihi fi maqam at-ta'lim, dan disukai ketika maqamnya atau keadaannya adalah ta'lim, belajar dan mengajar, maka disukai dalam maqam seperti ini dengan membaca Al-Qur'an dengan tahqiq. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar dengan lambat dan juga tenang. Al-martabah tsaniyah, martabah yang kedua, tingkatan yang kedua adalah at-tadwir. Tadwir adalah martabatun da'iratun bainal hadri wat tahqiq. Tadwir adalah tingkatan yang terletak di antara tahqiq dan al-hadr. Tahqiq sudah kita ketahui tadi. Adapun hadr adalah tingkatan yang ketiga. Akan kita ketahui makna tadwir dengan membaca yang ketiga. Qala al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga adalah al-hadr. Diambil dari kata hadara yahduru idza asra'a. Disebutkan hadara apabila dia asra'a, bercepat-cepat. Maka dalam istilah al-hadr adalah idrajul qira'ah. Idrajul qira'ah. Yaitu melipat atau menggandeng-gandengkan dan juga melipat. Ini makna idraj. Wa sur'atuha ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Dan cepat dalam tilawah dengan memperhatikan ahkamut tajwid. Jadi kesemua-semuanya, tiga-tiganya ini tetap dengan tajwid. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi as-sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhrajnya yang benar dengan memberikan pada huruf tersebut hak-haknya dan juga mustahak-mustahaknya. Namun yang membedakan tingkatan-tingkatan ini dalam tilawah adalah yang pertama tahqiq adalah al-qira'ah bitu'adah wa tmi'nah. Qira'ah atau tilawah dengan tenang dan juga lambat. Adapun yang ketiga bercepat-cepat dalam membaca, tetap memperhatikan ta'rif tajwid tadi. Adapun tingkatan yang kedua di tengah-tengah, tingkatan antara tahqiq dan hadr yang disebut dengan tadwir. Tapi mungkin untuk sebagai contoh qira'ah tahqiq misalkan kita baca dengan qira'ah yang tahqiq Bismillahirrahmanirrahim. Mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhrajnya yang benar dengan memberikan pada huruf-huruf tersebut hak dan juga mustahaknya, namun dengan tu'adah wa tmi'nah, dengan lambat dan juga tenang. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس. ini tahqiq. قل أعوذ برب الناس. adapun hadir yaitu cepat dalam membaca tapi tetap memperhatikan ahkamu tajwid. Bagaimana cepatnya dengan memperhatikan tajwid? Yaitu mengambil dari hukum-hukum tersebut yang paling mudah atau yang paling pendeknya. Misalkan ketika mad ada pilihan 6, 4 atau 2, diambil yang 2. Dan juga tetap memperhatikan makhraj dan juga hak dan juga mustahaknya. Seperti misalkan membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tadwir, hadr. Adapun tadwir tengah-tengah di antara tahqiq dan juga hadr. Lebih santai daripada hadir, tapi tidak seperti tahqiq. Tidak terlalu lambat dan juga tenang seperti tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Adapun tahqiq dilambatkan. Diambil yang paling panjangnya dan juga lebih tenang lagi daripada tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Maka tingkatan yang pertama ini tahqiq disukai ketika atau biasa dipakai ketika belajar mengajar. Adapun hadir mungkin bisa dipakai ketika murojaah karena butuh waktu yang cepat. Ini tingkatan-tingkatan dalam tilawah. Semuanya disebut tartil. Semuanya disebut tartil. Termasuk dalam firman Allah warattilil Qur'ana tartila. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya apa itu tartil, dia mengatakan radhiyallahu anhu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf. Seperti tadi, tajwidul huruf. Baik secara lambat atau secara cepat, al-muhim mempraktikkan tajwid tadi. Ini maratibut tilawah. Berarti sudah kita baca tadi. Ta'rifut tajwid, pengertian tajwid, hukum tajwid, kemudian tujuan dalam ilmu tajwid, dan juga maratib tingkatan-tingkatan dalam tilawah. cukup insyaallah atau masuk makhorijul huruf? Hah? Kenapa? Praktek. Berarti makhorijul huruf insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Baik, insyaallah kita mempraktikkan bersama-sama. Karena ini adalah al-ghayah, tujuan dari tajwid, mengamalkan dan membaca sesuai dengan bacaan yang kita dapat dari a'immatul qiraah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari tadi, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Seperti itulah Al-Qur'an diturunkan dan seperti itulah Al-Qur'an sampai kepada kita dengan cara membaca yang seperti itu melalui a'immatul qiraah sampai kepada Rasulullah yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun teorinya itu membantu untuk membaca dengan baik dan benar. Namun yang lebih penting adalah membaca dengan benar. Baik, mungkin kita baca dari Al-Fatihah kemudian dari surat-surat pendek. Ana membaca kemudian antum mengikutkan, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengan suara yang keras, karena suara yang keras membantu membantu untuk memberikan hak dan juga mustahaknya huruf. Karena sifat-sifat huruf ada di sana, sifat yang kuat, ada sifat yang di bawahnya. Jadi dengan sifat-sifat yang kuat itu harus ada tekanan, maka membantu insyaallah dengan suara yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan juga perhatikan masalah harakat fathah, dhammah dan kasrah. Apa itu fathah? Itmamul fathah. Menyempurnakan Al-Fatah, membuka. Membuka dengan sempurna. A. Apa itu dhammah? Dhamm. Monyong. Maka dengan memajukan mulut. U. Apa itu kasrah? Khafd. Menurunkan. I. Maka dibaca dengan seperti itu. Sempurna. Itmamul fatah, itmamul dhamm, dan itmamul kasr. Menyempurnakan fathah, menyempurnakan dhammah, dan menyempurnakan kasrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إتمام الفتح. Membuka dengan sempurna. Jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dibuka bismillah. Bukan bismillah, ya. Ini itmamul fathah, itmamul kasr dan itmamul dhamm. Membuka dengan sempurna, memajukan dengan sempurna dan menurunkan dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alhamdu, bukan alhamdulil du, tapi du, maju mulutnya, menyempurnakan maju. Alhamdu, bukan alhamdu. Ada yang baca alhamdulil du, dimonyongkan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Selain dhammah, mulutnya enggak usah dimonyongkan. Nanti insyaallah akan kita baca di makharijul huruf dan sifatul huruf, bagaimana menebalkan huruf dalam bab sifatul huruf nanti, dengan mengangkat lidah ra, dengan mengangkat lidah ke atas ra. Jadi menebalkan dengan mengangkat lidah, bukan memajukan mulut, bukan ra, bukan. Jadi jangan dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Bagaimana agar huruf tersebut bisa tebal? Lidahnya diangkat. Ar-ra. Tidak perlu dengan memajukan mulut. Insyaallah itu semua nanti akan kita pelajari di bab sifatul huruf. Jadi kalau sudah dibaca semua, insyaallah praktiknya lebih enak. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. خصوص حروف واو itu sama seperti dhammah tadi, mulutnya maju wa, karena huruf waw cocok dengan dhammah atau serasi dengan dhammah. Dhammah sama wa sama, maka ketika huruf waw atau dhammah sama, mulutnya maju. Maliki yaw, yawmiddin. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Perhatikan yang tadi, huruf tebal bukan dengan memajukan mulut, tapi dengan mengangkat lidah. اهدنا الصراط, bukan اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ulangin sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Huruf lam jangan dipantulkan. Huruf lam bukan huruf-huruf qalqalah. Jangan dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Huruf qalqalah cuma ada 5. Lam bukan huruf qalqalah. Jangan dibaca Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكفي إن شاء الله. Cukup. Enggak. Iya. Maksudnya apa pertanyaan? Iya. Pokoknya dimajukan itu ketika dhammah atau huruf waw. Alhamdu atau yaumiddin. Selain itu jangan, tidak ada yang maju. Menebalkan huruf bukan dengan memajukan mulut, tapi mengangkat lidah. Ihdinas sirata ra ta sa, bukan sa ta, bukan. Tapi sa ta. Insyaallah nanti di makharijul huruf dan sifatul huruf. Kasroh itu dengan khafad, dengan menurunkan i, i, mulutnya diturun, bibirnya diturun, iya, bibirnya diturunkan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim, bi, i, min syarril. Min syarri. Ya, turun, diturunkan. Pokoknya tadi, fathah bil fathah dengan membuka sesuai dengan namanya. Ad-dham bil dham. Dan al-khafad bil khafad. Al-kasr bil khafad. dengan menurunkan. Iya. Iya. Mulutnya, bukan bibirnya aja. Memang paling paling susah ketika dipraktikkan dulu kasrah itu. Tapi disebutkan oleh Imam At-Tibi dalam manzumahnya Manzumah Al-Mufid itu berkaitan dengan harokat ini, tentang itmamu al-harokat, menyempurnakan harokat-harokat. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma. وذن خفاض بانخفاض للفم والمفتوح بالفتح افهم. يعني tentang itmam al-harakat. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma. Dan setiap harakat yang dhammah itu tidak mungkin sempurna illa bi dhammi syafatayn dhamma, kecuali dengan dhammu syafatayn, memajukan dua mulut, dua bibir. Wa dhun khifad binkhifad lilfam, dan harakat yang kasrah itu, yang inkhifad itu, dengan kasrahnya mulut juga. Dengan kasrahnya mulut, dengan turunnya mulut. Wal maftuhu bil fathi ifhami. Dan maftuh yang fathah itu dengan fathah, dengan membuka. Ini dua bait syair tentang itmamul harakat, tentang menyempurnakan harakat. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma. Wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. إذ الحروف إن تكن محركة يشرقها مخرج أصل الحركة. Karena huruf ketika berharakat, yashraquha makhraju asli al-harakah, menyertai huruf tersebut makhraj dari asal dari makhraj harakat tersebut. Fathah itu harakatnya atau makhrajnya seperti huruf alif a. Dhammah harakatnya seperti huruf waw. Maka dengan maju tadi, wa. Kasroh harokatnya seperti huruf, makhrajnya seperti huruf ya, i. Maka disebutkan idhil hurufu intakun muharrakah, karena huruf-huruf itu ketika dia berharokat, yashrokuha makhraju aslil harokah, menyertai huruf tersebut asal dari makhraj harokat tersebut. Insyaallah sering-sering dibaca, diperhatikan yang seperti tadi. Dengan banyak-banyak praktek, insyaallah bisa membaca dengan benar. Baik, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.